السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا جماعة لمليكم إلى الله جل وعلا شباب رحمني رحمكم الله. Ini majlis ruqyah yang ketiga ya. Bagaimana? Majlis ruqyah yang ketiga. Dan sudah saya bilang berantem sekalian dari awal-awal majlis. Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu. Ini adalah majlis ruqyah. Meruqyah saya dan juga antum sekalian. Ini kitab dikarang oleh Syekhuna Syekh Rehan, bukan untuk saya dan bukan untuk kalian, tapi seluruhnya, tidak tertuju kepada si A, wala si B, wala si C. Kitab ini dikarang oleh beliau, bukan ditujukan kepada pribadi tertentu. Antum kalau baca kitab ini, ke dalamnya akan dapat oleh antum tertulis nama si fulan, si fulan, si fulan ada. Illa ajibah mufidah. Jemaah, jadi ini kitab adalah kitab sunnah, kitabul manhaj. Kitab yang berisi qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an dan sunnah ini qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman siapa? Ini yang dijelaskan di sini. Apakah pemahaman Syekh Farhan atau pemahaman Akmal sendiri? Di sini adalah yang ditekankan oleh beliau antum dari awal pembahasan. Ala fahmi salaf, ala fahmi salaf, ala fahmi salaf. Awal pembahasan sampai terakhir. Tidak pernah beliau mengatakan ala fahmi Farhan, wala ala fahmi Akmal, wala ala fahmi Syekh Fauzan, wala ala fahmi Syekh Bulan, wala tidak. Tapi ala fahmi salaf. Bagaimana rahmatullah, ini kitab dikarang oleh beliau adalah untuk menjelaskan kepada umat ya tentang bagaimana manhaj salaf itu sebenarnya. Apa yang kita dikatakan salafi, salafi, salafi. Tanya orang pada kita, apa itu salafi? Bingung kita nyok. Ya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ala fahiman. Dengan pemahaman siapa? Kamu itu. Ala fahmi salaf. Apakah ala fahmi salaf itu hanya dalam masalah tauhid saja? Tidak. Bagaimana? Sebab Al-Quran dan Sunnah bukan hanya berbicara masalah tauhid saja. Kamu itu? Al-Quran dan Sunnah kebanyakannya dari awal sampai habis adalah masalah tauhid. Tetapi Al-Quran dan Sunnah juga bicara masalah taharah, masalah fikih, muamalah. Kamu itu? Masalah tauhid, masalah akidah, masalah syirik, masalah bid'ah, masalah khurafat, masalah Yahud, wal Nasara, wal musyrikin, Quran berbicara tentang itu. Kalau kita mengajarkan tauhid kepada orang, ala fahmi man ya ustaz, ala fahmi salam. Kalau kita mengajarkan fikih kepada murid kita, ala fahmi man, ala fahmi salam. Kalau kita mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin kepada orang, hadis-hadis tentang rafa'id, ala fahmi man, ala fahmi salam. demikian tidak bisa dihilangkan itu. Sebab kalau seandainya kita mengajarkan satu kitab, fikirkan namanya, kitab zuhudkan namanya, kitab muamalat atau apa saja kitab yang dikarang oleh a'immatus salaf dahulu kita ajarkan kepada umat, itu harus sesuai dengan paham salaf. Tidak boleh dengan paham saya. Dan saya juga kesini untuk melihat. Saya bacakan di depan kalian. Ini judulnya jelas. Judulnya sangat jelas. Orang kalau membaca perhatian rahmatullah dari kalangan para ulama, dari judul itu nampak oleh mereka apa pembahasan syekh sebenarnya. Dari judul. Nah, dari judul kemudian syekh menurunkan hadis. Berarti hadis ini menekung judul atau bukan menekung judul? Jawab. Gimana? Jangan kita artinya apa namanya kebakaran jenggot dalam majlis ini, tidak ada. Ini rukiah untuk tidak seluruhnya. Yang saya juga salah terkena. Si bulan salah dia kena. Si bulan salah kena enggak? Subhanallah, ibarat kita berjalan di tempat keramaian, ada kudis kita singgung orang sakit enggak? Tapi orang enggak ada kudis, apa singgung dia? Ini biasa aja. Dan saya juga dari awal majlis, walau menyebut nama si bulan. Awal majlis tak pernah menyebut nama si bulan. Walau si bulan, usah pulang sebenarnya. Bagaimana? Dan juga saya tidak berniat untuk menunjukkan ini kepada antum sekalian atau kepada sebulan, enggak seluruhnya. Kepada pribadi saya. Kalau saya melakukan, saya kena. Itu aja. Bagaimana? Kita tujuannya untuk ilmu perhatian rahmatullah untuk memperbaiki diri kita. Bukan memperbaiki orang, diri kita kita lupakan. Enggak. Untuk memperbaiki pribadi kita. Makna ikhlas yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Apa makna ikhlas? Kata muridnya kepada Imam Ahmad. Adalah rafa'ul jahal an nafsihi. Dia mengangkatkan kebodohan itu dari pribadinya. Wa an ghairihi. Dan dari orang selain dia. Itu ikhlas. Kita belajar untuk mengangkatkan menjauh kebodohan pada diri kita. Supaya orang lain juga jangan bodoh seperti kita. Kita jauhkan dari kebodohan. Bagaimana? Jadi aku lihat judulnya jelas. Hukum salaf alal mar'i biqarinihi wa mamsyah. Hukum kaum salaf. Salaf di sini sahabat, tabi'in, ashabat, tabi'in. Dan para ulama alladzina ya, yasiruna ala manhajihim. Siapapun yang mengikuti manhaj mereka. Atau dalam ayat dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wallazina taba'uhum bi ahsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu salaf. Mengikuti al-muhajirin dan ansar tadi. Beliau berikan hukum salaf atas seseorang sesuai dengan qarinihi dan sesuai dengan orang yang dia berjalan. Siapa kawan berjalannya, siapa temannya. Dan kemudian kena awal persiapan di sini ada hadis. Kemudian hadis. Kemudian hadis syarahkan. Kemudian hadis lagi. Setelah itu, antum lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini para jemaah rahmatullah adalah merupakan penafsiran daripada hadis. Untuk paham para jemaah rahmatullah, antum lihat kitab A'immatus Salaf. Apapun kitab para ulama salaf yang betul-betul ala manhajis salaf, dia tidak akan lepas ayat, hadis, kemudian akwal ulama. Itu tidak akan lepas itu. Boleh untuk melihat kepada saya kitab. Kita apa buat untuk baca. Tidak akan lepas ayat, hadis, kemudian yang menyokong ayat dan hadis ini. Siapa mensyarahkannya? Bukan Akmal. Siapa ada mensyarahkan ini? Saya membacakan apa yang tertulis di sini. Kemudian kalian jabarkan dalam kehidupan kalian. Kalian lihat di lapangan dakwah. Itu tujuan. Bagaimana? Antum lihat, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada kita, inna ma yumasir rajul, sesungguhnya seseorang akan berjalan, wa yusahibu sahibu, dan akan bersahabat dengan orang yang dia cintai, dan orang yang semisal dengan dia. Apa susah kita memahami demikian? Kemudian kata Imam Ahmad, di antara kefakihan seseorang itu, di antara kefakihan, fakih atau tidak fakih seseorang itu adalah, dia tahu di mana dia singgah, di mana dia menginap, di mana dia masuk rumahnya. Kita berusaha maksimal jelas. Apa susah bagi kita memahami demikian? Kalau seandainya para jemaah rahmatullah ini perlu kepada penafsiran lain para jemaah rahmatullah yang perlu dijelaskan khalil itu begini sebagainya. Kalau kita mengatakan demikian, berarti kita lebih alim dari pengarang ini. Daripada Syekh Burehan. Sebab apa? Kok Syekh Burhan tidak menjelaskan bahwasanya khalil adalah mahabbah? Mahabbah bagian makna khalil. Khadil bagian makna khalil. Sahih bagian makna khalil. Khalil itu tingkat yang paling tertinggi. Tetapi di antara makna khalil juga adalah sahabat. Khadil, akran, bagaimana? Mahabbah atau kecintaan. Seluruhnya tergantung mana di situ. Nah sekarang Syekh menampilkan demikian itu, rahmatullah, untuk menjelaskan kepada kita, mengobati penyakit kita yang rusak di dalam hati kita itu diobati oleh beliau dengan cara apa? Ini ayat, ini hadis, ini akwal para ulama. Itu dia. Bukan lain berarti rahmatullah. Tidak ada dari syarah perut beliau, tidak ada. Dan juga saya tidak. Jadi kalau kita menjabarkan begini, begini, begini dan sebagainya, ada penafsir begini. Berarti saya salah ini. Kok saya tidak nampilkan? Kok kita lebih tahu? Kan saya bilang awal majlis. Awal majlis saya bilang, kalau seandainya kurang senang dengan kitab ini, bantah. Buat satu kitab, bantah, kirim kepada Syekh Kurehan. Ya Syekh, ini karangan saya. Bantah dan kitab. Kamu kan enak itu. Buat judulnya, kirim kepada beliau. Jelas. Dan kita belakang. Belakang seluruh orang pandai berani rahmatullah. Seluruh orang pandai belakang. Ya, mana saja, usah malu-malu kita. Ya, saya juga sebab rahmatullah yang merasa tersinggung tidak tersinggung, datang ke rumah sajina atau buka. Jadi rumah sajina, insya Allah nanti besok masih ada. Sampai pada Sabtu pagi masih ada. Kalau antum merasa apa, datang situ. Sabtu pagi ini, enak. Tidak usah begini sebab rahmatullah. Ini pandai juga orang. Lihat, kita laki-laki yang perempuan. Yang begini itu perempuan misalnya. Aduh, datang, ini bisa begini-begini, kan enak. Bagaimana rahmatullah, perkara tidak nanti bisa selesaikan. Bagaimana? Dan antum lihat, ini kita sudah buka. Kita buka kitab ini. Masa tidak ada manfaat? Bagaimana? Kitabnya kita buka, bagaimana rahmatullah. Syekh ini mengarang kitab ini tidak mungkin tidak ada manfaat. Karena ada manfaat dan tujuh manfaat dia mengarang. Kita sudah mengatakan, buka kitab yang bermanfaat itu. Jadi kita ini manfaat gitu. Ya sebab rahmatullah, ini kita manfaatnya besar nih. Ini kita kan sudah lupa lah, bilang antum sekalian. Kita ini sudah larut. Antum lihat, ada orang mengatakan, ya, Ustaz, boleh kita ngaji sini, ngaji situ? Boleh ya, gak apalah. Saya bilang pada antum sekalian, awal-awal majlis dulu, awal majlis kemarin, sebab ini pembersihan manhaj. Pembersihan dan antum bukan orang baru. Antum sudah berkarat ngaji sini. Bukan orang baru, bukan orang sehari baru, sudah tahunan. Kita lagi jadi cucu. Masa baru juga. Kalau orang kalian itu orang baru, orang yang masih isbalan, cukup jenggot, sebagainya, enggak mungkin saya buka ini. Bisa tinggalkan ini. Saya buka kita tauhid, saya terangkan kita tauhid kepada dia. Apa itu tauhid? Dan tauhid juga bicara dari sini, bicara seluruhnya. Bukan hanya bicara masalah hati, seluruhnya bicara tauhid itu. Bagaimana? Itu karena antum di sini komunitas yang hadir di sini rata-rata salafiyin. Terima. Bukan orang luar, salafiyin rata-rata hadir di sini. Alhamdulillah selama ini saya di Jakarta, berapa kali saya di Jakarta sebelumnya, di sini juga ada orang lama. Jadi gimana menekan Allah Azzawajal. Sekali lagi saya minta kepada antum sekalian, saya kitab ini saya bacakan obat meruqyah diri saya dan kita seluruhnya. Sedang ruqyah ini. Kita ini sudah banyak jin sururiin. Banyak. Jin kutubiin sudah banyak di badan kita. Jin badaiin sudah banyak. Jin hizbiin sudah bersarang pada diri kita. Sehingga kita lalai. Ketika dirukiah dan kitabnya baru kita terpana. Oh iya ya salah. Jadi rahmatullah. Itu tujuan saya tidak ada lain. Mengobati hati kita. Jangan kita lupakan. Jangan kita lupa pada rahmatullah. Saya sering pernah kalian menjelaskan. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, saya dulu dan sebagainya, kita bicara tentang manhaj. Sekarang kalian dapatkan ini. Sekarang mulai lupa. Mulai dikaburkan. Mulai dilesek-lesekkan. Bagaimana? Jadi saya harapkan bagi rahmatullah, jangan antum menganggap saya di majlis ini untuk menghantam suku dan fulanda. Saya niat saya untuk menyampaikan hak kepada kita seluruhnya. Yang tersinggung, fadhol tersinggung, silakan datang sini. Yang tidak tersinggung jalan terus. Yang penting kalau kita tidak ada penyakit, insya Allah Ta'ala tidak akan tersinggung atau orang tersinggung. Bagaimana rahmatullah. Tidak akan tersinggung. Atau orang menyinggung atau tidak. Bagaimana rahmatullah. Apa kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita ada masalah, ada kerusakan pada diri kita, ada manhaj kita yang mencele-mencele abu-abu, baru kita merasakan, oh iya salah rupanya selama ini. Bagaimana? Ada pepatah orang saya, orang Minang. Kita kalau berjalan, ya, berjalan-jalan terus, sampai sangat jauh ujungnya. Mau lihat ke belakang sudah payah, kalau jauh betul saya. Boleh lagi susah. Tetapi kalau kita baru dekat, nyasarnya, masih bisa cari orang. Tahas, sini. Balik kita kepada kebenaran, tapi susah. Rujuk adalah hak fadl, para jemaah rahimakumullah. Kembali kepada kebenaran itu adalah merupakan keutamaan. Fadl. Kembali kepada kebenaran itu adalah merupakan keutamaan. Saya adalah, saya kembali kepada kebenaran. Kalau saya salah, saya tiap salah saya. Saya tiap salah, saya terima. Jadi kalau kita salah, akui kesalahan kita. Dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi, para jemaah rahimakumullah, tamada alal batil. Tamada, tamada itu bahasa Minang, tamada. Padahal, terkepala berartinya. Terus kemarin ada kebetulan, Alhamdulillah, itu ada merupakan penyakit lagi orang. Bagaimana? Ini saya minta pada Nusri dan Prasimu Rahmatullah, ini kitab, kemudian saya jelaskan, adalah kitab dikarang oleh Syekh untuk merukyah penyakit manhaj yang ada pada kita. Pada seluruh umat kaum muslimin secara khusus, Salafiyin. Dan judulnya ditafsirkan hadis. Hadis ditafsirkan dengan perkataan para ulama. Tidak ada penafsir mulut saya. Saya ngajar kehilangan, tidak ada. Saya tinggalkan di rumah, tidak. Sebegini aja. Tidak ada. Saya bacakan ini. Nah, mau baca, sudah baca. Tidak bisa baca, baca bahasa Arab. Baca ini, tidak masalah. Kasih fotokopi, ilham fotokopi, fadol. Saya juga punya fotokopi, berani Alhamdulillah. Aslinya payah jadi seorang. Paham, fotokopi saya punya. Dulu yang asli saya punya tipis-tipis. Sekarang dicetak oleh beliau tambah. Dua kali lipat gitu. Dan ini kita para jemaah rahimakumullah banyak tambahan. Sebenarnya beliau itu kalau ingin menambah lagi banyak, tetapi cukupkan kadar ini. Kalau kita membaca kitab kita yang sudah sebutkan kemarin, Ibana atau Asy-Syari'ah atau Al-Lalikai seperti Kitab Sunnah Jamaah atau Kitab Sunnah karya-karya para imam tersalaf, kita akan dapat itu penjelasan-penjelasan para ulama tentang perkara-perkara bagaimana sikap kita terhadap bid'ah, terhadap ahlu bid'ah, pengikut-pengikut dan pengikut-pengikut bid'ah, dan bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang menjeli pada rahmatullah yang abu-abu dan mana hati ini. Kalau kita mengikuti, silahkan berulang-ulang kita. Jadi, bukan penafsiran saya. Hadis Nabi SAW, Al-Mar'u ala dini khalilihi, ditafsirkan oleh Syekh. Dan juga perkara ini pernah saya tanyakan kepada Syekhi, Syekh Khalid Ardadi, Abu Yasir. Tentang kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Saya tanyakan kepada beliau tentang perkara makna khalil itu. Boleh katakan sama sahabat. Berteman dia, berjalan dia terus menerus. Lebih dicintai sebulan daripada salafi. Saya mah. Kan antum. Ada pembaca kita dulu ketika antum belajar di SD. Kita belajar SD kita. Ya. Itu buruk. Monyet di hutan kita pangku. Sementara anak kita yang ada di pangkung kita buang. Kajibah rahmatullah. Kita mengharapkan seseorang salafi. Mudah tobat. Tobatnya orang kan? Sementara yang ada di dalam salafi itu sendiri. Yang walhamdulillah. Kajibah rahmatullah. Ya. Berjalan dengan kita. Berdakwah sama kita. Kita sendang. Itu tidak hikmah kita namanya itu. Tidak menempatkan seluruh tempat-tempatnya. Dan hikmah katakan hikmah. Kajibah rahmatullah. Dia katakan hikmah adalah. Wabu Osik di makan ini meletakkan satu pada tempatnya hikmah itu. Bukan hikmah itu bijaksana bijaksini itu kan hikmah namanya bukan namanya hikmah itu meletakkan satu pada tempatnya mana orang yang kita dakwah dengan mau'idhah dengan nasihat mana yang bisa dakwah dengan hikmah mana yang dakwah dengan jidal itu ada tingkat-tingkatnya pada jemaah makmullah tidak asal saja sedikit hikmah apa seperti hikmah tidak tahu deh ya, saya sudah bahas tentang hikmah di sini. Sudah ada sini semangga itu. Maksudnya tentang hikmah dan dakwah. Dan kitab khusus mana di salam. Jelaskan oleh Syekh. Ya. Fawar. As-Suhaini. Bagaimana? Ada doa yang selalu diamalkan oleh Syekh Al-Bani Rahmatullah Ta'ala. Ini kepada kita seluruhnya. Anda melihat di mukaddimah kitab Silsilah Dha'ifah. Jilid pertama. Kata Syekh Al-Bani Rahmatullah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Lihat beliau menggunakan kalimat kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Wah hadis. Boleh jelaskan kitab tersebut di mukadimahnya. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, saya berlindung dengan engkau daripada teman yang makir, pemakar. Ah, wa makaru makar Allah, Allah khairul makiri. Bagaimana? Khianat. Ya. Ainuhu tarani. Matanya lihat beragida. Lihat kita oleh dia. Wa qalbuhu yar'ani. Tapi hatinya yar'ani. Memperhatikan saya. Atau di luar. Ini kata Rasul Bani dan luar tersebut. Di situ. Yatajassasu alayya. Mengintip-ngintip. Mencari-cari. Wa in ra'a hasanatan. Kalau dia melihat kebajikan, satu kebajikan mimpi daripada saya, dafanaha, dia simpan kebajikan itu, dia sembunyikan. Wa in ra'a sayyi'atan, kalau dia lihat kejelekan, aza'aha, dia sebarkan kejelekan itu. Oleh para jemaah sekalian, hadis bukan hanya berlaku dalam sisi agama saja, dalam kehidupan kita seharian. Berlindung kepada Allah azza wajalla daripada ini. Teman yang modelnya teman akrab dengan kita, masya Allah ustaz, masya Allah ustaz, teman teman Allah dirangkul kita oleh dia, cium kanan kiri dia, tapi matanya lihat kita, ininya terjasus, jasus, menginteli, nampak kebajikan pada kita, kebajikan yang kita lakukan itu disembunyikan, dafan itu dikuburkan, artinya dikuburkan oleh dia. Tapi kalau nampak kejelekan pada kita, si antero dunia tahu sudah, sebarkan oleh dia. Ini banyak peluang diberikan. Jangan anggap orang yang sejalan dengan kita, teman kita, kemudian sama-sama, tentu berarti rahmatullah. Oleh karena itu kalau kita enggak hati-hati, kena kadang-kadang kehidupan demikian. Baik dalam kehidupan, ya, bekerja, berbisnis, apa ini. Ini selalu dibaca oleh Syalbani. Selalu dibaca oleh imam ini dalam sholatnya pada rahmatullah dan dalam doa beliau beliau baca itu. Ya Allah, jauhkan saya dari itu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla, saya mengharap para hadirin sekalian, ini mimbar atau majelis ini bukan untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya untuk saya pertama kali sebab untuk saya. Saya kalau melakukan seperti ini saya kena. Itu aja. Untuk kita seluruhnya supaya bermanfaat dalam kehidupan kita. Tentu jemaah, itu yang dikatakan fahmus salat. Kalau untuk melihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dibuat oleh beliau kitab Thaharah, diturunkan hadis tadi mengenai Thaharah, diturunkan akal ulama, Imam Muslim juga demikian. Ini menyokong pembahasan itu, memahami hadis dan pembahasan itu. Itu jenisnya. Saya membuat judul, diturunkan nanti, diturunkan akal para ulama dalam rangka menafsirkan hadis itu. Jadi praktekkan dalam kehidupan. Itu tujuannya. Tapi kalau kita datang menafsirkan sendiri, misalnya saya ambil hadis, ya, innamal a'malu binniyat, kemudian saya sarahkan secara itu cara saya, Mas. Tapi kalau dibacakan kita para ulama, kita bacakan, kita bebas, lepas kita kesalahan. Bagaimana? Ya, itu perlu teman-teman tahu di dalam perkara-perkara ini, para jemaah Allah. Bukan mudah bagi kita untuk memahami satu kitab tersebut dengan akal kita sebagai indah. Atau pembahasan kitab harus dengan pemahaman salaf. Kalau tidak dengan pemahaman salaf, hancur ya, para jemaah Allah. Sehingga timbul pemahaman kita bagaimana enaknya kita. Iki juga demikian. Jadi kalau kita bawa pemahaman kita, mungkin kita bawa orang pada pemahaman kita. Dan ingat Imam Ahmad selalu mengatakan kepada kita, la yang bagi lil faqih ayyah milan nas ala madhabihi. Tidak pantas dan tidak dibenarkan bagi seorang faqih, seorang alim, menggiring manusia kepada madhabnya. Tidak boleh. Nah kalau dia memahami kita dengan madhab dia, dia bawa orang pada madhabnya. Tapi kalau dia pahami dengan pemahaman salaf, ini pemahaman salaf. Kasih pemahaman salaf pada orang itu baik fikih, baik akhlak, baik adab, seluruhnya pada makhluk Allah. Supaya tahu kita itu pemahaman salaf. Jangan hanya pemahaman salaf dan masalah tauhid saja enggak. Seluruhnya din Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf. Para jemaah, ya, Allah alam bisawab itu penjelasan juga kepada kita dalam perkara ini dalam rangka meluruskan apa-apa yang mungkin pada makhluk Allah jin beraksi, saya kena babat. Kan orang pada makhluk Allah. Ya jin berarti kita semuanya setia ya, siapa yang kena itu aja. Di sini aja. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.